yang menawan kalbu, bibirmu dan matamu menyimpan sejuta pesona dan anugerah yang nyata. Diriku bahwa di setiap nafasku ada cinta yang berlain dan menari dalam sanubari getar-getar rasa semakin menyiksa. Wajah